benda cair. Kalau riba, tali kekang yang diikatkan ke hewan dan diikatkan ke tempat lain. Maksudnya diikat ke pohon agar dia enggak lari, atau diikat ke tiang agar dia tidak lari. Ya. Kalau kaidan yang diikatkan ke badan hewan itu atau ke badan budak atau ke badan tawanan manusia yang ditawan, ya, dia lepas itu ikatan, tiga jenis ikatan tadi. Fadhahba mafi, pintu dibuka, sangkar dibuka, kemudian ikatan dengan tiga bentuk tadi dia lepaskan, dan yang harta di dalamnya pergi. Ya, seperti tadi dia buka sangkar, burung-burungnya terbang. Dia buka pintu kandang kambing, kambingnya keluar. Atau dia buka ikatan di atas apa tadi namanya? Apa kalau bahasa kitanya? Mungkin bisa isinya madu, isinya minyak, zaitun, cuma yang diikat. Nah, dibuka, otomatis kalau dibuka itu turun dia tumpah. Ya. Atau ribaton, atau ikat, atau tali kekang yang dilepas diambilnya dari yang diikatkan ke pohon, lepasnya dia. Sehingga sapi tadi atau kerbau tadi lari. Atau yang diikatkan ke tubuhnya pergi dia. Ya. Au atlafa syai'an wa nahwahu. Atau dia menyebabkan menghilangkan sesuatu, ya, dan sejenisnya, dominahu, maka dia menjamin, dia mengganti harga barang nilai yang ada hurmah tadi, ya, dia wajib menggantinya. Walaupun hewan-hewan tadi, ya, walaupun hewan-hewan tadi perginya setelah tidak langsung setelah diikat, setelah dilepaskan ikatannya dan dibuka sangkarnya, dibuka pintu, ya, lalu kambing nggak mau keluar, ya, dia sih di dalam aja, ya. Tapi kemudian ada orang yang nakut-nakutin kambing di dalam kandangnya sehingga lari. Ini siapa yang mengganti kerugiannya? Dalam hal ini ada mutasabbib, ada mubasyir. Mana yang mutasabbib? Yang buka pintu. Mana yang mubasyir? Yang nakut-nakutin kambing tadi mungkin dipukul-pukul, ya, oleh dia kandangnya. Maka bila bergabung dua hal, mutasabbib dan mubasyir, maka yang menanggung adalah mubasyir. Ya, yang menanggung adalah mubasyir, yang langsung melakukan tindakan tersebut. Wassalamu alaikum. In rabata dabatan. Qal mu'allif rahimahullahu taala wa in rabata dabatan wa in rabata dabatan bi tariqin dayyiqin fa athara bihi insan dhamina. Dan apabila seseorang mengikat hewan peliharaannya di jalan yang sempit yang membuat sulit manusia berjalan, maka dia wajib mengganti. Terjatuh sehingga membuat jatuh manusia, dhamina, maka dia menjaminnya. Terjerembab juga bisa. Wa in ramata dabatan bi tariqan dayyiq, bila dia parkirkan hewannya di jalan yang sempit, sehingga orang yang lewat di sana ketendang sama hewannya, ya, atau keinjak, atau jatuh, dia umpamanya sambil lari nggak kelihatan jatuh, walaupun dia tidak kelihatan, damin. Dari perkataan mualif di sini dia mengatakan tarik bayik, apakah ada mafhumnya? Artinya kalau jalannya luas seperti jalanan sekarang, jalan raya sekarang kan luas, ya, kiri 8 meter, kanan 8 meter. Ada yang 16 meter bisa 4 jalur, kiri kanan 8 jalur, ya. Maka ini perkataan mu'alif, mafhumnya tidak ada, karena kembali kepada urufnya. yang namanya tariqul marrah, jalan kan ada jalan walaupun luas, tetapi memang disediakan untuk jalan yang dilalui kendaraan. Ya. Walaupun luas. Di sana dia parkirkan mobilnya, kalau dulu hewan, dia parkirkan hewannya ketemu mu'alif, ditambatkannya di sana. Sehingga menyebabkan orang yang lewat naik kuda juga naik kebungangan, ketabrak dan jatuh. Ya, ini dia wajib mengganti. Kalau masa sekarang mobil tinggal kita takhirkan, anda parkir di jalan, pinggir jalan, tapi itu adalah bagian badan jalan. Beda kalau anda parkir di parkir, kan jalan itu ada yang badan jalan, itu dinamakan pada lumalis dengan tarikul marrah, badan jalan. Ada yang memang parkir, artinya masuk sedikit menjauh ke kanan, ya, parkir biasanya miring bentuknya, ya. Kalau anda di sana, kemudian ada motor yang nabrak anda, itu anda tidak domin. Tapi kalau anda parkir di badan jalan, itu adalah jalan, bukan parkir. Bahkan terkadang tertulis dilarang parkir atau dilarang berhenti. Dan kadar Allah anda berhenti, ada kebutuhan yang tidak darurat. Kalau darurat, ya, inna izamah turutin mulai kalurat, maka boleh buat. Anda jalan atau mogok, tidak bisa bergerak, darurat. Tapi anda dalam darurat, anda tidak berdosa, tapi wajib menjamin. Paham? Kalau anda sengaja parkir, ada kebutuhan umpamanya, ada yang jualan di trotoar, kemudian anda berhenti dari badan jalan dan anda beli, qadar Allah, ada mobil dari belakang nabrak anda atau motor nabrak anda, anda pertama berdosa, satu hukum taklifi, hukum selanjutnya anda wajib bayar dhaman semua risiko tadi, orangnya, kemudian kendaraannya, wajib anda bayar. Ya, tapi kalau anda berada di parkiran yang benar, ya, bukan di badan jalan, dan terjadi apa yang terjadi, anda tidak terkenakan apapun juga. Allah Allah. Kalau malih rahimah Allah Taala, kalikal bil akur, akur, liman dakhal baitahu bi iznih, awaqarahu kharij manzilih. Seperti binatang akur, binatang busuk. Binatang yang menyerang manusia. Liman dakhal baitahu bi iznih, itu binatang seperti binatang yang menyerang manusia, yang masuk ke rumah dengan izin dari pemilik rumah. Atau dia menyerang di luar rumahnya. Ya, sama dengan itu dia juga wajib menjamin. Nah, seseorang melihara hewan, dan hewan ini suka menyerang manusia, apa namanya, anjing, ada lagi orang darah, mungkin singa, harimau, ada ular umpamanya, ular berbisa yang dipeliharanya, itu hewan-hewan yang berbisa dipeliharanya. Nah, lalu orang ini masuk ke rumah yang punya hewan yang menyerang tadi dengan izinnya, ya, dengan izinnya, lalu diserangnya orang tadi, dia masuk ke rumah anda, ajak masuk ke rumah anda, tanda izinkan masuk ke rumah anda, rumah anda ada anjing, biasanya enggak buas, tapi kali ini anjing itu melompat dan gigit orang ini dengan izinnya, anda wajib memberikan segala sesuatu, konsekuensi dari dia pengobatannya dan seterusnya. Atau aqarahu kharij manzilihi, atau anjing tadi menggigit di luar rumah anda, rumah seseorang muslim itu tidak boleh ada anjing di rumahnya. Ya, manittana kalban ghairu kalb sayyidin aw harthin naqasa min ajri kulli yawmin qirat. Rasulullah mengatakan, siapa yang memelihara anjing bukan untuk berburu, nah, dan bukan untuk menjaga hewan, menjaga rumah, tidak. Kalau rumah bukan dijaga dengan anjing, dengan satpam, gaji dapat gaji lebih mulia, mereka dapat biaya hidup dengan istrinya. maka kurang pahalanya kepada Rasulullah setiap hari satu kirat. Kirat itu ukuran di bawah sekitar graman, sekitar 0,12 gram, kecil, ringan. Memang kecil pahala Anda yang berkurang, tapi kan ini pasti. Karena perkataan Rasulullah SAW, wah kecil, tidak apa-apa, ukuran saya pelihara anjing aja lah, karena tetangga saya punya anjing, cakep segala macam, mahal segala macam, ya, terbawa Anda, ya, andai satu kirat berkurang pahala Anda, apakah Anda yakin ada amalan Anda yang diterima oleh Allah? Tidak ada. Maka dalam berbisnis ini adalah suatu kerugian dunia akhirat. Kerugiannya pasti, keuntungan belum tentu dapat. Ya, maka seorang yang berdagang dalam kehidupannya tidak mau melakukan hal ini. Ya. Kembali kepada pembahasan fikih tadi, di mana anjing tadi melakukan penyerangan. Aw aqaru kharja manzilihi, atau umpamanya dia punya hewan buas, ular umpamanya, dan sanca atau apa yang biasa dipelihara, umum dipelihara, ada dipelihara orang-orang sebagian, subhanallah, ya, anak, suami, istri tidak sampai terpelihara, hewan terkadang yang belum berlebihan, ya, maka lepas dari rumahnya dan mengejar orang dan terkena dampak tersebut. Karena di luar rumahnya dia wajib memberikan semua kompensasi akibat kerugian hewan tersebut. Baik, Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ma aslafat al-bahimatu min az-zir'i laylan damina sahibuha wa aksuhu an-naharu illa an tursala bi qurbi ma tuslifuhu 'adatan. Dan apa yang dirusak oleh hewan piaraan, hewan ternak dari hasil atau perkebunan dan pertanian, pada malam hari maka kompensasi harus diberikan pemilik binatang hewan, ya. Demikian pula jika artinya kalau siang, kerusakan waak suhu anda sebaliknya, siang Anda punya hewan kambing atau sapi atau kerbau, Anda gembalakan, ditarik, ya. Kemudian Anda gembalakan, ya, qadarullah, kambing Anda, sapi Anda tidak Anda ikat, dan dia pergi ke apa namanya, ke kebun sebelah di malam hari, Anda wajib membayar konsekuensinya. Waksuhu nahar, dan di siang hari tidak. Waksuhu nahar. Kalau di siang hari, ya, Anda lepaskan, kemudian pergi dia ke kebun tetangga. Dalam mazhab tidak. Kenapa? Karena di siang hari menjadi kewajiban pemilik kebun untuk menjaga kebunnya. Di malam hari menjadi kewajiban pemilik hewan ternak untuk menjaga hewannya. Kecuali, berarti kalau di siang hari juga dia harus membayar. Kecuali apa? Kecuali antur sana dia lepaskan hewan ternaknya di siang hari. Kan di siang hari dia tidak, si pemilik hewan ternak tidak wajib mengganti. Kecuali dia wajib mengganti, artinya kalau dia lepaskan hewan ternaknya di dekat dari kebun tadi, jarak semeter dia lepaskan di situ. Ini sehingga ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang kalau ia haudah huma, bagi seorang pengembala yang mengembalakan hewannya di dekat dari kebun, pasti akan masuk ke kebun. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang syubhat, orang yang terbiasa mengikuti syubhat akan gampang jatuh kepada yang haram. Rasulullah ibaratkan dengan pengembala yang membawa hewan gembalaannya dekat dari kebun orang. Ya, tutlifuhu adatan, dia wajib mengganti. Wa in kanat bi yadirakibin aqaidin aw sa'iq damina jinayataha bi muqaddamiha la bi muakhkhariha. Dan apabila hewan tersebut ada di tangan rakib pengendara penunggang, atau qaid atau yang menuntun di depan, atau sa'ik atau yang berada di belakang. Dhamina jinayataha bimuqaddimah bimuqaddamiha, maka menjadi penjamin pemiliknya apabila binatang tersebut merusak dari bagian depan mulutnya. La bimuakhariha, tidak dari bagian belakangnya. Ya, artinya dia tuntun dan dia jaga itu hewan. Nah. Ya. Lalu Anda lewat di belakangnya hewan tadi. La bimuakhariha, kalau dia hewan ini, hewan ternak ini merusak sesuatu, yang di depannya si ini penjamin, si pengembalanya, pemiliknya menjamin. Bila dia rusak bagian belakangnya, Anda lihat bagian belakangnya, umpamanya ditendang sama dia seperti unta-unta, hati-hati, jangan terlalu dekat, dianggap pengembang, ya, bisa diinjak-injak, ya, tidak wajib menjamin. Wabaki jinayatiha, wabaki jinayatiha hadarun kaqatr as-sa'ili 'alayhi wa kasri mizmarin wa sulaybin wa ayyin wa salibin wa aniyati dhahabin wa fiddatin wa aniyati khamrin ghairi muhtaramatin. Dan panjang kayaknya, Ustaz. Jangan dipaksa. Baik, Ustaz. Nakfi. Wabaki jinayatiha. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian pembahasan sedikit dari pembahasan Al-Qasab. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembacaan dan juga syarah pada kesempatan pekan yang akan datang, dan kami berikan kesempatan yang luas bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung untuk memperdalam materi di line telepon 0218236543 terkait dengan Al-Qasab, rampasan, dan yang terkait dengan kepemilikan barang yang disebutkan dalam syarah tadi. Kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Baik, kami angkat untuk satu penelpon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan Pak Rizal? Iya. Silakan, Pak. Barakallahu'alaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi, Ustaz, beberapa pekan yang lalu, ibu saya meninggal. Dan ada mempunyai akta warisan. Ada sebagian emas. Nah, ketika itu telah dibagikan emas, ada adik saya ingin menjual emasnya. Nah, cuma pada waktu itu emas itu kami bawa ke kota kami dulu untuk menimbang dan untuk mengetahui karatnya. Nah, apakah transaksi seperti ini, jual beli emas seperti ini, boleh, Ustaz? Afwan, transaksinya bagaimana? Bagaimana? Tunai atau tidak? Yang jual siapa? Adik-adik saya. Itu milik hasta waris, tapi yang jual adik Anda ke? Ke yang beli saya gitu, untuk istri saya. Sebentar, itu kan harta warisan. Ya, dibagi, kan kami ada 6 saudara. Nah, jadi setelah dibagi warisan, adik Anda dapat emas. Ah, ada, betul-betul. Ya, kemudian dijual kepada Anda. Ya, betul-betul. Oh, dijualnya dengan diserahkan emas, uang tidak Anda serahkan langsung. Tidak, Ustaz, karena kami belum tahu berapa beratnya, berapa karatnya gitu, Ustaz. Berarti belum dijual. Belum transaksi, cuma kami bawa. Sebentar, saya pahami dulu. Berarti belum dijual ketika diserahkan. Belum. Ya, karena kakak adik tentu merasa percaya, enggak ada masalah. Berarti itu emas Anda pegang, kemudian Anda nilai melalui para ahlinya. Lalu ahlinya mengatakan ini harganya kalau dengan rupiah sekarang umpamanya 500 juta. Gitu kan, ya? Beratnya sekitar umpama itu kan umpama 100 juta umpamanya. Atau turun dikit lah 40 juta. Karena kalau 100 mungkin susah mobile banking. Ya, sebentar cuma, saya apa gelangnya cuma 7 gram gitu, Ustaz. Ya, enggak ada masalah. Tinggal turunin angka jadi 10 juta umpamanya. Iya. Ya. Jadi 10 juta. Sekarang setelah itu sudah dapat harga, Anda baru akan bertransaksi. Iya atau tidak? Betul, Ustaz. Ya. Sekarang Anda apa yang telah terjadi? Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi, Ustaz. Waktu itu setelah kami kembali ke kota kelahiran ibu saya, jadi kami beritahu bahwa beratnya sekian, jadi kami serahkan uangnya gitu, Ustaz. Langsung ke tangan dia diserahkan? Betul-betul, Ustaz. Pada saat itu? Iya, betul. Dan emas sudah di tangan Anda? Sudah-sudah. Boleh, enggak ada masalah. Oke, okay. Ya, Allah barifik. Assalamualaikum. Ini penting pembahasan emas, karena hari-hari ini Masya Allah kaum muslimin banyak beli emas untuk mengamankan aset dan harta mereka, dan halal, tidak ada masalah. Ya. Kalau tadi dalam kasusnya kotanya berjauhan, ya, sebetulnya bisa beliau tidak datang juga ke kota adiknya tadi. Karena sekarang emas di tangan dia, akadnya pinjaman bukan jual beli. Untuk dia cek dulu semuanya. Setelah dapat harga, namanya tadi kita katakan 40 juta harganya. Kan emas sudah di tangannya. Dia telepon adiknya, "Dek, sekarang kita mau berakad. Ya, saya telepon Anda dengan telepon rumah atau telepon yang satu lagi. Dan tidak boleh terputus majelis ini dengan telepon ini." Maksud abang gimana? Ya, maksudnya, karena syarat jual beli emas adalah yadan biyadin. Tangan dengan tangan. Di sini status emas sudah di tangan abangnya, sifatnya adalah titipan amanah atau hutang. Ya, pada saat ini tidak ada masalah. Ketika ingin ditransaksikan, maka harus uang diserahkan. Kalau tadi kena proses tadi, dia abangnya datang lagi ke kota adiknya, diserahkan uang langsung, boleh. Bisa juga abangnya tidak bisa ke kota tadi, dia dengan transfer pakai telepon yang satu, ya, nyalakan volumenya dikeraskan, loudspeakernya, kemudian handphone yang satu transfer net banking, mobile banking. Jangan kamu tutup handphone kamu, ya, sekarang saya transfer pakai mobile banking ke rekening kamu, ya, sudah keluar. Masih belum boleh diputus. Kamu coba dik cek mobile banking kamu. Oh iya, udah masuk, Pak. Ya, kita transaksi, ya. Ya udah, selesai. Ini halal. Masyaallah. Ya. Kalau terputus tadi koneksi, sinyal segala macam, ulang lagi akadnya, karena tadi berarti tidak ya dan biadanya. Masyaallah. Wallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian Pak Rizal. Dan ini juga bisa solusi bagi sebagian kaum muslimin yang seperti tadi. Nah, Ustaz. Ya. Namanya si tukang emasnya, ya, atau pembeli, Anda sebagai pembeli kenal dekat dengan tukang emas. Ya. Anda minta tukang emasnya ngirim orangnya dia, karyawannya, atau dia mungkin datang bawa emas kepada Anda, lantakan atau apa, sekian gram, namanya 100 gram. 100 juta namanya. Nah. 100 juta berarti Anda harus buka dulu mobile banking Anda agar bisa transfer 100 juta on. Anggap di bawah itu. Kalau itu bisa juga caranya Anda ke bank. Oke. Ya, ATGS. Kalau di bawah itu namanya Anda beli 40 gram, berarti 40 juta. Anda, dia datang ke rumah Anda, pas saat itu Anda katakan kepada tukang emasnya dengan pemilik emas, katakan, "Pak, saya beli ini, saya transfer, orang Anda kan di tangan saya sekarang, ya, ya, transfer langsung, ini sah." Masya Allah. Terpenuhi dengan makna ya dan biadin. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khair, Ustaz. Demikian Pak Rizal, dan juga bagi pendengar yang lain, jawaban Ustaz lebih jelas dan terperinci. Ada beberapa solusi yang diberikan. Semoga ini bermanfaat, dan barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan yang kedua, masih di line telepon 021-823-6543. Kita angkat telepon berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umar, di mana? Ibu Risma di Lampung. Silakan, Ibu Risma. Ya, terima kasih, Tad. Assalamualaikum, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mau tanya, Tad, tentang koperasi, Tad. Koperasi. Kami mau, kami merencanakan untuk membuka koperasi dengan modal masing-masing. Kemudian nanti kalau misalnya ada anggota yang meminjam, sistem yang akan kami pakai, ada kawan yang mengusulkan tanpa bunga, hanya administrasi aja yang kita sepakati, apakah berapa persen dari yang dipinjam. Sebentar, Ibu. Kemudian ada lagi yang mengusulkan, Sebentar. Ya. Ini akadnya berarti koperasinya simpan pinjam saja, tidak ada usaha. Rencana nanti ada usaha juga. Enggak, sekarang yang akan dibentuk simpan pinjam saja atau ada usaha? Rencana nanti. Sebenarnya sekarang yang akan dibentuk ini apa, yang waktu dekat? Rencananya ada simpan pinjam, ada usaha jual barang-barang juga gitu, Tas. Langsung pada saat pembuatannya nanti? Iya. Dua-duanya sekali jalan? Iya. Terus? Nah, kemudian ada kawan yang mengusulkan kalau terjadi ada pinjaman dari anggota berupa uang, katanya usulannya itu kita bilang ke peminjam itu nanti misalnya meminjam 5 juta, Anda ngasih berapa ke koperasi gitu, Tad, di awal itu, Tad. Yang sebaiknya yang dipakai yang mana, Tad? Dua-duanya yang tidak boleh dipakai yang simpan pinjam. Wajib tidak ada pertambahan. Kalau administrasi sebentar, wajib tidak ada pertambahan. Administrasi ada bertambah atau tidak? Administrasi maksudnya rata untuk semua anggota kita. Kalau tadi pertama pertambahannya kan dengan persentase. Iya. Ya, ini jelas riba. Kemudian kedua harus menambahkan berapa aja. Ini juga riba dengan angka tidak tetap. Iya. Kalau administrasi biaya real yang dibutuhkan, ini dibolehkan dengan syarat memang koperasi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari transaksi simpan pinjam tadi. Iya. Ya, umpamanya ini tidak koperasi, pribadi A pinjam uang kepada B. Alhamdulillah, pinjam uang kepada Pak Badru, Pak Badu umpamanya. Ya. Kata Pak Badru, ya saya siap, tapi tolong karena angkanya besar, kalau pinjam ke saya 200 juta, kita nggak tahu ke depannya, mohon dinotarilkan. Ya. Tapi biar notaril, kamu yang nanggung. Untuk mencatatkan hutang piutang di notaril, umpamanya saya nggak tahu berapa biaya realnya, ada biaya 1 juta. Berarti Pak Abdullah terima 100 juta, dia bayar 101 juta, iya atau tidak? Iya. Tapi yang 1 juta ini untuk Pak Badru atau untuk pihak ketiga notaris? Pihak notaris kan ya? Iya. Ini tidak termasuk pertambahan yang riba, karena manfaatnya bukan bagi si pemberi pinjaman. Oh iya. Ya? Iya. Ini dalam pinjaman tadi. Tapi kalau mau lebih baik, buka koperasi hanya usaha saja dahulu. Iya. Ya. Setelah usahanya ada keuntungan. Iya. Selisihkan sekian persen dari keuntungan, umpamanya 50% dari keuntungan. Setahun pertama, tahun kedua ditambahkan lagi, ya. Yang keuntungan ini mau dipinjamkan silahkan kepada anggota, karena mereka ada uang investornya di situ, dan ada jaminannya juga, uang investasinya dia, ya, dan tidak perlu ada pertambahan. Oh. Anda kan aman, ini kan sudah keuntungan bersih, ya, ya. Dari usaha yang halal, ya. Ya. Kemudian kalau khawatir, nah kalau begitu nanti semuanya pada minjam, ya buat ketentuan. Yang mendapatkan pinjaman tanpa pertambahan ini, jelaskan kondisinya. Kondisi umpamanya darurat. Apa itu darurat? Jelaskan rincian daruratnya. Umpamanya butuh biaya berobat. Ya, yang sifat berobatnya adalah memang sangat penting. Kalau berobatnya operasi plastik, ya enggak. Iya. Ya. Ya. Atau umpamanya biaya sekolah. Ya. Ya. Atau biaya kontrak rumah atau kontrak ruko, suatu hal yang penting. Kalau sesuatu hal yang diajukan tadi bisa di cover dengan cara transaksi jual beli tidak tunai, ya. Katakan tidak dapat pinjaman, umpamanya dia butuh beli mobil, ya. Ya, dia ingin pinjam uang tanpa ada pertambahan tadi, kita katakanlah dari pihak pengelola, oh kalau mobil tidak bisa. Saya ingin, kami koperasi usaha akan membelikan mobil yang Anda inginkan, kami jual kepada Anda secara tidak tunai, dengan demikian dan tanpa ada denda keterlambatan, dengan demikian koperasi mendapatkan keuntungan yang halal. Iya. Ya, seperti itu bisa. Dan ada beberapa koperasi karyawan yang membuat seperti ini. Ya. Ya. Itu kan kalau misalnya nanti ada anggota yang meminjam juga, kemudian untuk usaha ini tidak belum terprogram apa usahanya, untuk sementara uangnya sudah ada, dipinjamkan dulu, kemudian untuk kalau dipinjamkan untuk usahanya tidak bisa berjalan dengan baik, Ibu. Oh. Tapi terserah lah. Yang jelas kalau tetap juga ingin meminjamkan, tetap tidak boleh ada pertambahan. Oh iya. Kalau koperasi itu nanti hanya simpan pinjam aja, kemudian untuk gaji pegawai atau petugas koperasinya boleh minta administrasi ya, Kak? Itu tadi administrasi real. Mau pinjam dia 1 juta, mau 5 juta, mau 10 juta, mau 50 juta, tetap biayanya real. Apa biaya real? Untuk transaksi tadi butuhkan biaya ketik segala macam, umpamanya setiap satu transaksi tadi butuh biaya 30.000, ya 30.000. Kalau dia pinjam 10 juta, walau 1 juta, walau 100 juta. Oh, biayanya tetap sama 30.000 gitu, Kak? Iya. Dan tidak boleh ada laporan keuntungan dari di administrasi ini. Iya. Oh, enggak boleh berdasarkan presentasi dari besarnya yang dipinjamnya, Kak. Kalau dari besar dipinjam ada keuntungan enggak bagi pihak peminjam yang meminjamkan koperasi? Ada tuh, ada atau tidak? Enggak, hanya untuk honor petugasnya aja. Kok honor? Nah. Kalau berdasarkan presentasi, Ibu, tentu pasti ada keuntungan. Tadi saya katakan biaya petugas umpamanya di administrasi, ya, mau besar mau kecil pinjaman administrasi kan sama. Oh gitu. Iya atau tidak? Iya, iya, iya. Hah? Umpamanya 100.000, udah 100.000. Ya? Iya. Kalau dari persentase, kalau dia pinjam 100 juta, umpamanya persentasenya 5%, 5 juta. Iya. Tadi dia administrasi cuma 100.000, berarti keuntungannya 4.900, ini riba semuanya. Oh iya, iya, iya. Iya, Pak. Bisa difahami, Bu? Demikian? Terima kasih, Pak. Jelas? Assalamualaikum. Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Masih terkait dalam bab muamalah dan pembahasan masih dalam bab al-ghasab. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Saya anu dari Magetan. Silakan, Ibu. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini ada saudara, itu dia usaha kontraktor, Ustaz. Setiap mulai mengerjakan proyek, dia pinjam uang pada saya. Dia tidak ada perjanjian akan memberi atau tidak, itu tidak. Tetapi teman itu bila mendapat keuntungan itu entah memberi pada saya entah seberapa gitu. Itu halal atau haram, Ustaz? Dia beri setelah lunas atau sebelum lunas? Anu, sudah selesai proyeknya. Proyeknya selesai. Uang saya dikembalikan terus ditambah, tetapi sebelumnya tidak ada janjian nanti saya tambah, Bu. Nanti anu tidak, tapi dia mendapat keuntungan itu saya ditambah. Itu haram atau halal, Ustaz? Selama ini pernah nggak dia nggak nambah? Tidak pernah. Ya, alhamdulillah itu proyeknya untung terus. Gitu. Alhamdulillah. Cuma, ya pada dasarnya boleh. Tetapi sebagian para ulama dan mazhab Hambali pernah kita bahas tentang masalah qad. Ya, bila dia menjadi kebiasaannya seperti itu, maka al-ma'ruf wa'urfan kal-mashruti syarton. Ya, Ini pada dasarnya ini tadi boleh ibu ya, karena Rasulullah SAW pernah berhutang dan ketika membayar kepada Jabir, faqadani wa zadani. Rasulullah membayar hutangnya kepada Jabir dan beliau tambahkan dengan syarat di awal tidak ada kesepakatan harus dibayar berlebih. Tapi ketika dia bayar berlebih ketika bayar dengan syarat bayarnya lunas. Kalau bayarnya ber-50% kemudian ini tambahan, itu tidak boleh. Karena berarti tambahan dan hutang masih berjalan. Tapi kalau ini hutang 100 juta, yang ini hadiah untuk kamu 10 juta, kan tidak ada kesepakatan dari awal. Ini sepakat terlalu lama boleh. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan orang ini seperti ini kan orang berlomba-lomba ngasih setor modal ke dia, setor ke modal ke dia, ya, ini sebenarnya lama juga menyatakan tidak boleh. Tetapi pendapat yang terkuat, wallahu ta'ala alam, tidak diketahui niatnya tidak ada riba, ma'alal muhsinin misabil. Harusnya orang telah berbuat baik meminjamkan tadi, dia berhak mendapatkan kebaikan. Ya, seperti Rasulullah SAW setiap beliau mengembalikan berlebih. Kalau tadi dilarang, tentu ketika Rasulullah butuh tidak bisa dipinjamkan, karena nanti Rasulullah pasti bayarnya berlebih. Ya, maka yang terkuat dalam hal ini, ibu lihatlah, kalau memang orang ini tidak ada unsur keinginan berbuat riba dan tidak ada background bisnisnya dengan cara riba, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian umum yang ada di Magetan. Ya, semoga ini menjadi pencerahan buat timu dan juga yang bagi yang lainnya. Barakallahu fikum. Kami berikan satu kesempatan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, silakan di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Ya, halo, ahlan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul di Bekasi. Silakan, Abdul. Ya, Ustadz mau tanya terkait transaksi rumah. Jadi ada satu lembaga. Sebentar, Abdul. Transaksi rumah itu maksudnya nyewa atau beli atau apa? Beli, Ustadz. Beli rumah. Ustaz, ya. Terus? Beli rumahnya itu via koperasi, Ustadz. Belinya ke koperasi atau via koperasi? Via koperasi. Jadi apa maksud via koperasi itu? Cuma umpamanya. Koperasi ini membeli rumah yang ana apa tunjuk gitu, Ustaz. Antum tunjuk saya ingin rumah itu. Iya. Lalu koperasi pergi beli dulu. Iya, beli dulu. Ah, terus. Kemudian setelah transaksinya si koperasi ini selesai dengan yang punya rumah, ya, jual ke mana, Ustaz? Jual ke antum. Terus. Dengan cara cicil. Dengan cara cicil. Terus. Yang jadi pertanyaan ana, di awal si koperasi ini sebelum bertransaksi itu mewajibkan ana untuk menyimpan uang yang akan dijadikan sebagai DP, Ustaz. Tapi itu bukan DP. Bukan, Ustaz. Artinya kalau anda nggak jadi itu bisa anda tarik lagi. Boleh ditarik dengan syarat rumahnya harus terjual dulu, Ustaz. Dia mempersyaratkan seperti itu, Ustaz. Terjual dulu dan anda tidak dipotong sedikit pun juga. Dipotong, Ustaz, untuk administrasi. Lah. Seperti itu, Ustaz. Berarti tidak kembali penuh uangnya kan ya? Tidak kembali karena ada biaya administrasi yang harus dibayarkan, Ustaz, menurutnya. Walaupun rumahnya terjual mahal. Nah, sebentar. Ya. Kalau uang itu disimpan, dipegang aja sebagai jaminan, ini kehati-hatian dari pihak koperasi tadi. Kalau rumah dijualkan ke pihak lain dengan harga yang sama atau lebih murah, sehingga uang tadi dia potong untuk kerugiannya, di sini tidak ada masalah. Tapi bila dia tidak ada kerugian, umpamanya tadi rencananya Pak Abdul dengan koperasi tadi, koperasi ingin menjual dengan harga 100 juta karena dia dapatkan harga umpamanya 70 atau 60 atau seterusnya, ya. Pak Abdul nggak jadi, uang Pak Abdul ditahan dulu, uang yang distorkan di awal, yang nanti akan jadi DP tadi. Sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan atau hamis jidiyah kalau dalam istilah fikihnya. Kemudian ditahan oleh dia, dan pihak koperasi menjualkan rumah tadi terjual dengan harga 110. Nah, berarti dia kan tidak ada kerugian. Sahih. Ya, kalau dalam kasus ini uang Pak Abdul tetap juga dipotong administrasi, ini namanya haram. Ya. Karena dia tidak rugi. Ya. Maka tidak boleh dia potong. Dan jika dalam keadaan rugi? Kalau rugi boleh. Umumnya tadi 100 kemudian terjual cuman 98 atau 95. Nah. Kalau Pak Abdul tadi sudah depositkan uang atau setorkan uang yang bukan DP sebanyak 10 juta. Dia potong 5 juta atas kerugian ini, sisanya dikembalikan. Enggak ada ini enggak ada masalah. Taip. Bukan administrasi. Taip. Di luar administrasi yang sudah di awal saja. Iya. Baik. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian Abdul. Semoga ini menjadi jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surya di Riau, beliau bertanya, di daerah saya ada koperasi pembiayaan Ustaz. Koperasi ini membiayai keperluan anggota berupa barang-barang. Anggota membalikan anggota mengembalikan pembiayaan tersebut dengan penambahan. Misalnya mengembalikan pembiayaan. Ya. Yeah. Atau terus lanjut. Misalnya ada yang membeli HP 2 juta, terus kemudian angsurannya 10 kali sebesar 230.000 per bulan. Maka ada penambahan, apakah yang diperbolehkan Ustaz? Ini pertanyaan tidak lengkap. Kalau yang dimaksud pembiayaan itu adalah si calon pembeli diserahkan uang dia beli sendiri, kemudian ada pertambahan, maka ini jelas murni riba. Karena bukan jual beli. Tapi kalau pihak koperasi beli dulu, diterima dia dulu dengan konsekuensi kalau enggak jadi dia menanggung risiko, kemudian dijual kepada nasabah dengan cicilan lebih mahal, ini jual beli boleh dengan syarat tidak ada persyaratan denda keterlambatan bila terlambat dia membayar cicilan. Bila ada persyaratan ini maka terkena riba juga. Alhamdulillah. Demikianlah Surya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak laki-laki atau perempuan hasil pernikahan yang belum sah Ustaz berhak mendapatkan harta waris? Secara syar'i tidak. Secara syar'i tidak. Tidak. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang tua saya ya Ustaz. Orang tua saya memegang gadai kebun tidak sesuai dengan syariat. Ya, memegang transaksi gadai kebun yang tidak sesuai dengan syariat. Dan saya mengetahui itu. Setiap ada hasil kebun, beliau selalu memberi sedikit dari hasil itu ke saya. Bagaimanakah cara saya untuk menolaknya? Khawatir, takut beliau sedih. Dan apakah boleh saya menerimanya saja, akan tapi saya manfaatkan kepada yang lain? Jazakallahu khair. Khawatir orang tua sedih, tetapi tidak khawatir anda, orang tua anda dimurkai Allah dan dimasukkan ke dalam nerakanya. Ini tidak seimbang perasaan emosional kita sebagai anak. Sebagai anak yang yakin bahwa orang tuanya melakukan dosa besar, berbuat riba, dan Allah ancam dengan neraka pelakunya, tentu dia tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa tenang hidupnya sebelum orang tua yang disayanginya, yang banyak berkorban kepada dia dari mulai sebelum bayi masih di dalam rahim ibunya, ya, untuk orang yang disayangi dan cintainya tadi tidak dimurkai oleh Allah. Maka itu yang paling penting. Berikan pelan-pelan bagaimana Allah Azza wa Jalla mengharamkan riba, ya. Semoga orang tua anda dan orang ketua kita dan orang tua kaum muslimin semuanya diselamatkan oleh Allah dan nerakanya. Jazakumullah khair atas jawabannya dan nasihat. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembelian atau transaksi emas Ustaz, di mana transaksi pembelian emas di masa pandemi ini salah satu BUMN hanya menerima dengan pembayaran transfer dan serah terima emas pada satu hari setelah transfer. Apakah ini diperbolehkan dari Bapak Zul di Depok? Jangankan satu hari, Rasulullah kan mensyaratkan tangan dengan tangan. dalam lafaz yang lain ha'an biha, arti tangan dengan tangan, ini umpamanya Ustaz. Itu pegang itu, nah, pegang ini, pegang ini biar. Baik. Yang dimaksud dengan tangan, nah, saya punya emas atau itu emas, nah, ini rupiah. Ini saya serahkan ke tangan kiri pegang, nah, ini saya terima. Seperti itu. Ya dan biadin. Itu ya dan biadin. Kalau umpamanya ya, ini saya serahkan terus. Sebelum anda terima, afan anak ke belakang, anak ke bawah dulu ke toilet. Pergi, sebelum datang lagi, mana mas saya tadi? Ini masnya. Terjadi riba. Ya, terjadi riba. Apalagi ini jarak waktunya sehari, hanya masalah toilet, walaupun darurat. Darurat, dosa, iya betul darurat, tapi anda sudah berbuat dosa riba. Dalam kondisi tadi, anda katakan, yang ini, ya, tadi saya sudah serahkan, saya kebelet. Ustaz, anda batalkan, itu anda titip ke antum. Ya. Tidak ada akad jual beli, saya batalkan, saya mau ke toilet dulu. Setelah ke toilet, barang yang saya titip tadi, mas, udah tangan antum, udah. Sekarang saya terima emasnya, udah, udah. Sekarang halal. Dan dengan BUMN atau dengan pihak yang tidak anda kenal, enggak mungkin dia nitip emas kepada anda. Atau anda nitip uang kepada mereka juga tidak mungkin. Ya, maka Allah sedang ya, sesuatu pandemi musibah jangan menyebabkan kita untuk melanggar syariat Allah. Allah berikan musibah agar kita tunduk dan taat kepada syariatnya dan patuh kepadanya. Tetapi kemudian musibah ini menyebabkan kita harus berbuat dosa besar, maka ini musibah yang lebih berat dari musibah pandemi ini. Jazakumullah khair barakallahu fiik. Dan kami angkat satu pertanyaan pesan singkat terakhir sebelum kami angkat dari telepon. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Ustaz mohon nasihat dan tauji dari antum ketika ada anak wanita kami yang dilamar oleh seseorang yang bekerja dan hanya bekerja mendapat penghasilan dari bank konvensional, Ustaz. Bagaimana nasihat antum barakallahu fiik? Allah barik fiik. Tentu sebagai orang tua kita tidak ingin anak kita, orang-orang yang kita cintai, yang kita besarkan dengan kasih sayang kita, kemudian selama ini kita masukkan ke dalam mulutnya, ke dalam rongga perutnya, yang makanan kita bisa bertanggung jawabkan di hadapan Allah adalah makanan yang halal. Nah, kemudian kita serahkan kepada orang, kepada laki-laki yang calon suaminya dan menjadi suaminya, dan anda tahu dia akan menyuapkan kepada anak anda adalah makanan dari harta yang haram. Nah, itu sebagai seorang tua yang tidak ada yang rela. Maka bila datang calon suami seperti ini, ya, yang dilarang ditolak itu adalah idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Bila datang kepada kalian laki-laki yang baik din dan akhlaknya. Kalau ini tidak baik dinnya. Tetapi kewajiban anda juga menasihati kaum muslimin, kaum muslimat. Karena mereka tidak, banyak yang tidak tahu dalam hal ini. Sampaikanlah, wahai anak muda, laki-laki, ya, saya terus terang, setiap suapan nasi yang saya berikan kepada anak perempuan saya ini, setiap rupiah yang saya belikan untuk kebutuhan dia, saya bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah halal. Ya. Dan saya sebagai orang tua, kasih sayang saya kepada dia menuntut saya tidak mau menyerahkannya kepada orang untuk diberikan makanan yang haram. Maksud bapak gimana? Maksudnya anda sekarang bekerja tempat yang haram. Nah, ya, resignlah dulu. Masalah nikah itu masalah kedua. Resign dulu, cari harta yang halal. Ya, baru datang ke rumah saya untuk minang anak saya ini. Jangan juga anda resign karena anak saya. Anda resign karena Allah Azza wa Jal. Masalah anda jadi menikah dan tidak dengan anak saya itu masalah kedua. Ya, tidak jadi pun anda menikah dengan anak saya bila anda telah bertobat, wahai anak muda, tidak mendapat anak saya di dunia, di akhirat anda mendapatkan bidadari yang jauh lebih baik daripada manusia di muka bumi ini seluruhnya. Masya Allah. Tafsir jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Barakallahu fiik. Pendengar, kami berikan satu kesempatan terakhir via telepon di 0218236543. Kita sapa penelpon berikutnya, silakan. Baik, halo. Tuna. Iya, silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Umu? silahkan sudah masuk. Dengan di Kendari, Ustaz. Silahkan, Umu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa bulan lalu itu Ana beli emas. Emas, terus tapi transaksinya via transfer. Jadi dan masih di ruangan yang sama, pedagang emasnya itu masih ada di ruangan yang sama, hanya pedagangnya itu meninggalkan kami, tapi kami masih melihat itu pedagangnya, dia mengambil emasnya sama menyamakan dengan sertifikatnya begitu. Apakah itu halal atau tidak? Masih di satu ruangan atau dia sudah berpindah ke ruangan lain, walaupun kelihatan? Jadi satu kotak begitu ruangannya satu kotak, hanya ada sekatnya begitu, Ustadz. Ada kantor sekat di sekat tapi pisah ada dipisah kayak sekat papan begitu, Ustadz. Tapi di pintu ditutup dia atau dibuka? Di depan kita kelihatan gitu. Ya semoga ini masih satu majelis. Iya, jadi nggak pisah ruangan, hanya jadi satu ruangan begitu, ada etalasenya. Nah di situ aja di pojokan ruangan itu ada sekat begitu, ruangan untuk dia simpan berangkas, simpan meja sama mas-masnya begitu. Semoga masih satu majelis, Ibu. Tapi kedepannya yeah. Anda katakan, Pak, saya mau transfer setelah emas di depan saya ini. Tidak ada lagi, Anda mau surat diambil ke belakang, nanti suratnya yang emas saya pegang dulu. Oh iya. Ya masalah suratnya nanti dia besok pun Anda ambil surat, enggak ada masalah, yang penting emasnya. Oh, yang penting emasnya ada di situ, nanti udah selesai transaksi baru mereka sertifikatnya disamakan dengan emasnya, enggak apa-apa itu. Enggak ada masalah. Nah. Oh iya. Demikian Umu. Iya. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Naam barakallahu fik wa jazakallahu khair pada Umu. Dan ini pertanyaan kami terakhir di pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Akhwani wa akhwati fillah, bentuk dari realisasi kecintaan kita kepada manusia yang kita cintai adalah kita berusaha menyelamatkan mereka semuanya dari azab Allah Azza wa Jal. Tentu dengan mendakwahi mereka untuk tidak memaksiat, tidak menzerakai Allah dalam hal apapun juga, termasuk dalam hal transaksi dosa besar riba yang Allah haramkan. Semoga kita semuanya dan orang-orang yang kita cintai di dunia ini diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari murkanya dan dikumpulkan oleh Allah nanti di yaumul mahsyar fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. Wallahu bitaufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.